Savoy Record. Apa kamu Savoy Record. Mas Kevin. Salam Pak Caruk sing lembah mana atimu mas? Gih semua nama ini. Aku sing gampang nesu. Tresno nesuku mung mergo rindu. Matur suwun wis kelam ngancani aku. Tekan srene iso nampa kekuranganku. Anane wong ini mung apa anane you see.